Adakah anak luar nikah wajib dibinkan dengan Abdullah? Tidak boleh mengaitkan anak itu. Bolehkah dibinkan nama suami maknya yang menjaganya? Jawabnya, tidak ada sebarang hadis yang menetapkan kena bin Abdullah. Yang ada dalam hadis, orang tanya Rasulullah, anak zina ni bin siapa? Nabi jawab jelas, al-waladu lil firash. Anak itu lil firash, bagi ibunya. Maknanya, bin ibunya. Nah, tidak ada bin Abdullah. Bin Abdullah ni ijtihad ulama. Apabila dibinkan ibunya, jadi masalah. Maka dibinkan dengan nama Allah, iaitu hamba Allah. Faham? Jadi anak ini bin seseorang, seseorang itu hamba Allah. Yang nasnya bin mak, bukan bin Abdullah. Soalan seterusnya, baik, kalau dia kata nak mengelakkan budak itu daripada rasa malu dan sebagainya, tetap tidak boleh. Ini pandangan yang paling jitu. Kerana yang memalukan budak bukanlah bin mak, tetapi masyarakat, persepsi masyarakat itu sendiri. Kenapa anak zina kita anggap dak molek? Kenapa anak zina kita hina dia? Sebab tu dia malu berbin kan mak dia. Cuba masyarakat memuliakan anak zina macam orang lain juga. Dia malu tak? Tak malu lah. Masyarakat yang bersalah. Faham? Macam janda lah. Bila sebut janda, orang akan nampak dak molek. Sebab ni telah diajar lama dalam masyarakat kita. Kenapa pula janda makna dak molek? Anak dia laki-laki nak kahwin dengan perempuan janda. Habis marah, mak marah, mak saudara marah, pak, dua pupu marah. Macam tak ada perempuan lain ke kau ni? Aduh. Nah, ha. Padahal janda tu baik. Serasi dah dengan dia. Nah, marah. Persepsi masyarakat. Nah, kerana telah diacu dengan acuan yang tidak betul. Faham? Bila kita ubah, baru orang nampak janda tu sama dengan anak dara. Belum tentu baik atau jahat. Ne? Bila kahwin dengan orang tua, oh tak boleh. Tua sangat, tak apa. Walaupun dia orang soleh. Pasal masyarakat. Diajar dengan didikan yang salah. Nak? Ha. Bila bing mak, anak zina. Tak boleh anak zina. Mu mana tahu tak boleh. Mak dia kalau bertaubat, Allah terima taubat dia. Tak usah kata anak-anak salah tak? Tak salah. Jadi bukan bin tu yang salah. Masyarakat yang salah.